Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Wa inna asdaqal hadithi kitabullah azza wa jal wa ahsanal huda huda nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdasatuha fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar a'adhanallah minha. Ikhwanuddin kaum muslimin hafidhani wa hafidhakumullah. Walhamdulillah karena nikmat karunia dan takdir daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita diberi kemudahan untuk mau menjadi lebih baik, untuk mau berupaya dan berusaha menjadi lebih baik. Kenapa? Karena mau ngaji, mau tholabul ilmi. Dimana dengan tholabul ilmi, dengan ngaji, itu adalah miftahun li kulli khairin, kunci segala macam bentuk-bentuk kebaikan. Sehingga ketika orang itu mau ngaji, insya Allah dia mau menjadi orang yang lebih baik. Barakallahu fikum. Terakhir kita baca tentang bahwa orang-orang jahiliyah beranggapan bertanakut kontradiksi antara syariat dengan takdir. Adapun yang setelahnya berkata Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala, mungkin sebatas untuk mengingatkan, karena kata-kata Abdul Wahhab ini benar-benar merupakan momok bagi sebagian saudara kita muslim. Ketika mendengar kata-kata Abdul Wahhab, sudah bencinya kepati-pati, sudah bencinya amat sangat. Enggak peduli apa kitabnya, enggak peduli yang disampaikannya, pokoknya ada kata-kata Abdul Wahhab, sudah sangat amat membenci, antipati karena fitnah yang terjadi. Sehingga mungkin di antara bentuk daripada hikmah ketika kita ngobrol, atau mungkin ada salah seorang di antara kita yang Allah takdirkan untuk ada kesempatan membaca bukunya beliau di kalangan orang-orang kampung atau orang awam, monggo hilangkan kata-kata Abdul Wahhab ini. Barakallahu fikum. Sama Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi. Memang namanya Muhammad ini. barakallahu fikum. Berapa banyak manusia yang sangat amat simpati, tertarik dengan isi kandungan kitab-kitab beliau. Tapi begitu mendengar nama Abdul Wahhab, itu sudah tertutup. Tertutup. Barakallahu fikum. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala. Masabbatu dahri, di antara kelakuan orang-orang jahiliyah adalah mencela masa. Ini perkara yang penting karena terkadang terlontar dari lisan-lisan kita, entah sengaja atau keperucut atau refleks, terkadang keluar celaan terhadap masa atau waktu. Padahal itu adalah sifat, di antara sifatnya orang-orang jahiliyah. Kaqaulihim, sebagaimana ucapan mereka, wa ma yuhlikuna illa dahr, dan tidaklah yang membinasakan kami kecuali masa. Tapi berkata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, alladzina yansibuna al-hawaditha ila dahri hum ad-duhriyah. Orang-orang yang menisbatkan al-hawadith, kejadian dan kejadian, kepada masa, mereka itu dinamakan dengan ad-duhriyah. Penisbatan kepada masa, dahr, waktu. Taib. Wadzalika annam idza halla bihim makruhun fa innahum yansibunahu ila dahr. Di mana apabila menimpa kepada mereka itu keburukan, maka mereka menisbatkannya kepada masa. Apabila mereka atau tertimpa salah seorang di antara mereka itu keburukan, nasib sial misalnya, maka dinisbatkanlah kepada masa. Wa yadhummuna ad-dahra min ajli dzalik, sehingga mereka mencela apa itu masa karena keburukan yang dideritanya. Misal seorang ketika apa baru seneng-senengnya melihat padinya sudah pada mekatak, apa mekatak bahasa Indonesia nih, jadi sudah mulai pada tumbuh padinya, sudah ya sebentar lagi harapannya panen dan seterusnya. Qadarullah wa masyafa'al, Allah timpakan angin puting beliung, na'udzubillah, sehingga begitu disaksikan padinya pada ambruk, pada berantakan. Wah, ini memang bulan-bulan sial, banyak angin yang tidak bersahabat. Jadi dicelanya, yang dicela itu apa itu bulannya, bulan apa mongso kelimo, oke-oke wong do sengsoro misalnya. Itu ucapan-ucapan yang sebagaimana kelakuan orang-orang jahiliyah. Kan mongso, nek bahasa Indonesianya waktu, itu kan Allah subhanahu wa ta'ala yang ngatur. Mongso itu cuman makhluk, ciptaan, diantara ciptaan-ciptaan Allah, dia gak bisa apa-apa. Sehingga barang siapa, ini akan diterangkan, mencela masa, Berarti dia mencela yang mengatur mongso atau waktu. Barakallahu fikum. Fal wajib antunsab al asya ilal khaliq subhanahu wa ta'ala. Padahal yang wajib untuk dilakukan semestinya dinisbatkan segala sesuatu itu kepada sang penciptanya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menjadikan na'udzubillah padi tadi hancur berantakan, itu kan yang mentakdirkan Allah. Allah yang mengutus angin. Allah Tuhannya masa. Sehingga semestinya apapun yang terjadi itu karena takdir dan juga kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Wadahru innama huwa waqtun makhluqun min makhluqatillah laisa indau tasarruf. Adapun yang namanya apa itu masa, waktu, itu adalah sebatas hanya makhluk di antara makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Gak bisa berbuat apa-apa. Wong dia cuma manut dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Angin banter, angin sepoi-sepoi, angin jadi ribut misalnya. Itu terserah Allah. Dia cuma manut dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Waqad angkarallahu subhanahu ala man yusnid al-hawadith ila dar. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingkari orang yang menyandarkan kejadian-kejadian itu kepada masa. Di antaranya sebagaimana ayat yang tadi Al-Jasiyah ayat 24. Wa qalu ma hiya illa hayatunad dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Mereka pada berucap ma hiya illa hayatunad dunya, tidaklah ia kecuali hanya kehidupan dunia saja. Namu tuwa nahya. Kita hidup, kita mati. Wa mayuhlikuna illa dahr. Tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa. Nek wis waktune mati, yo mati. Ini enggak ada istilahnya hubungannya dengan yang lainnya. Tidak ada yang membinasakan kami kecuali memang sudah, yaitu alamnya demikian. Memang sudah waktunya mati, sudah istilahnya apa, hukum alam demikian itu. Tabiat daripada perjalanan alam, ada orang mati, ada orang hidup, dan lahir dan seterusnya. Taib. Li'ana hadha ingkarun lil akhirah wa ingkarun lil ba'si. Ucapan mereka itu, wa mayuhlikuna illa dahr, tidaklah yang membinasakan kita kecuali masa, padanya terdapat pengingkaran. Ingkar akan hari akhir. Dan juga ingkar terhadap adanya hari kebangkitan. Ini benar-benar terjadi. Jangan dikira keyakinan semacam ini sudah punah atau hilang. Masih kita dengar, masih kita dengar. Oh, mungkin es mati ya wis rampung. Ini sama. Dengan ucapan ini sama. Mungkin es mati ya wis is rampung. Ini keyakinan seperti ini masih bergulir di antara sebagian manusia. Dimana kalau di tempat kita masih memiliki keyakinan bawaan daripada orang-orang ateis. Keyakinan orang-orang ateis. Urip kiyoming neng dunyo iki. Kita hidup ya cuman sebatas di dunia ini. Nek es mati, ya wes. Ini loh. Ini keyakinan mereka. Ini sebuah keyakinan. Bukan cuma sebatas omongan, tapi keyakinan. Bahkan tidak mandek di situ. Allah kira mung neng lambi. Katanya ini ucapan dia loh ini. Ucapan orang sekarang loh ini. Allah kira mung neng lambi. Ini. Ini sebatas diucapkan. Tapi pada kenyataannya enggak ada. Ini. Sebagaimana yang pernah kita lewati. Jadi segala sesuatu yang tidak bisa diindra berarti enggak ada. Sehingga mereka mengucapkan Allah ku mung neng lambi. Allah itu hanya ucap sebatas ucapan di bibir. Ini kenyataan lo, fakta gitu lo. Bukan ini ucapan orang-orang jahiliyah dulu, ini ucapan kelompok pengingkar takdir zaman ulama mutaqaddimin dulu. Zaman sekarang kita masih mendengar ucapan-ucapan semacam ini. Sehingga yang namanya kitab para ulama itu rano, istilahnya kadaluarsa itu rano. Kitab-kitab para ulama ndak ada istilah oh itu wis kuno, oh itu wis kadaluarsa, ndak ada. Ini benar-benar perkara yang sangat menakjubkan. Karya ataupun susunan-susunan dari ulama-ulama kita. Karena dari masa ke masa perkara semacam itu, subat-subat, pola pikir yang rancu itu mesti akan ada. Terkadang bentuknya saja yang berbeda, tapi sumbernya itu sama. Sumbernya itu sama. Barakallahu fikum. Namutu wa nahya. Yamutu nasun wa yahya nasun wa yaqul. Arhamun tadfa wa ardun tabla. Kita hidup, kita mati. Ada orang-orang yang hidup, ada orang-orang yang meninggal, ada orang-orang yang hidup. Atau sebagaimana yang manusia ucapkan, arhamun tadfa wa ardun tabla. Ada rahim-rahim pada melahirkan, ardun tabla, bumi pada menelan. Ini ada orang-orang yang melahirkan bayi-bayi, ada bumi-bumi yang menelan manusia. Ini sebatas ya hukum alam kayak gitulah. Yang namanya perjalanan hidup ya kayak gitu itu. Wa yaqulun hadhihi tabi'atul hayat. Mereka mengatakan ya tabiatnya kehidupan tuh kayak gitu. Ada yang mati, ada yang lahir, ada orang kena bencana, ada orang mendapatkan kebahagiaan. Itu wis anggon-anggone wong urip. Itu namanya hukum alam. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Tidak ada yang membuat menjadikan kita itu celaka kecuali masa. Yansibuna al-halak ila dahr. Mereka menisbatkan kebinasaan itu kepada masa. Nek wis titi wancine mati, yo mati. Nek wancine ciloko, yo ciloko. Ini. Fasababul maut indahum mururul layali wal ayyam. Penyebab kematian menurut mereka itu adalah pergantian siang dan malam. Walaisa hunaka ajalun muqaddarah. Tidak ada di sana yang namanya ajal yang sudah ditakdirkan. Nek wayahe mati ya mati. Tidak ada istilahnya ini wala hunaka malakun yakbidul arwah inda intihail ajal. Tidak ada istilah bahwa orang meninggal itu karena di sana ada malaikat maut yang Allah subhanahu wa ta'ala tugasi untuk mencabut nyawa-nyawa manusia. Tidak ada. Kalau sudah waktunya mati, ya mati. Tidak ada hubungannya dengan malaikat maut. Apalagi setelah mati kok dibangkitkan. Babar plus, tidak kebayang di benak-benak mereka. Sehingga apa? Nek bejo yo neng dunyo, nek ciloko yo neng dunyo. Gini. Rampung urusan. Kalau udah mati, udah rampung urusan. Ini keyakinan daripada orang-orang ateis. La hayata, tidak ada kehidupan kecuali ya sebatas materi. Tolok ukurnya itu materi. Artinya, apa yang bisa dilihat, apa yang bisa diindra, itu yang menjadi tolok ukurnya. Selain daripada itu, sama sekali enggak diyakininya. Barakallahu fikum. Sehingga perkara yang kita ingatkan, dulu diantara tokoh daripada ateis di Indonesia itu seorang yang tahu agama. Seorang yang tahu agama. Akan tetapi karena persahabatan, karena buku-buku yang dipelajarinya mengarah kepada filsafat dan yang semacamnya, akhirnya agama tadi terkalahkannya. Keyakinan tadi jadi bergeser. Maka hendaknya berhati-hati. Yang pertama dari membaca buku-buku yang tidak ada manfaatnya. Apalagi ketika seorang kemana-mana membawa Android. Sangat mudah dan gampang untuk mengkonsumsi. Makalah untuk mengkonsumsi pembahasan-pembahasan di dalam Android tersebut. Maka hendaknya berhati-hati ketika membuka link, membuka internet. Ketika memang harus membuka, monggo untuk alamat-alamat yang memang sudah jelas-jelas. Selamat. Karena keterbatasan ilmu kita. Karena keterbatasan ilmu kita. Sehingga menurutnya, benar sekali. Padahal ternyata itu kekeliruannya fatal. Menurut kita, ini benar, ini cocok. Tapi ternyata itu adalah kekeliruan yang fatal. Akidah lagi, keyakinan lagi. Terkadang kita enggak tahu. Maka monggo berhati-hati atau bijak dalam menggunakan medsos. Barakallahu fikum. Waqad nahan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an sabbid dahri. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah melarang kita dari mencela masa. Sebagaimana yang beliau sabdakan, la tasubbu ad-dahra fa innallaha huwad-dahr. Jangan kalian mencela masa. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan masa. Sehingga barang siapa yang mencela masa, berarti mencela penciptanya. Ini hendaknya berhati-hati. Terkadang seorang keprucut lisannya. Ini kok udan terus ini. Jadi hujan disalah-salahkan. Jadi kelambiku ora garing-garing misalnya. Jadi bentuk celaan, bentuk cacian terhadap hujan. Ini juga perkara yang hujan itu cuma makhluk di antara makhluk-makhluknya Allah, kok disalah-salahke, dicaci maki, dia itu mau turun atau tidak itu manut Allah. Kalau mau menyalahkan berarti, kalau ada orang yang menyalahkan berarti ya nyalahke Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Taib. Wa anna ma yajri fi dahri huwa bi taqdirillah. Apa yang terjadi dari kejadian dan kejadian, apakah itu na'udzubillah tsunami, apakah itu yang namanya gunung meletus dan yang lain-lainnya, semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena terkadang orang itu karena kepinteran, jadi ada gunung meletus terus dibahas, oh ini karena terjadi ini dan itu, sehingga apa, melalaikan dari bahwa itu kehendak Allah, itu kekuasaan Allah, itu Allah menginginkan untuk mengingatkan kita. Terkadang enggak kepikir atau enggak bisa mengambil ibroh, pelajaran dari bencana dan bencana yang dialaminya. Ini semuanya dibahas, terjadi gempa bumi itu karena ini dan ini dan ini. Lali kalau itu Allah yang menghendaki, wong jagat sebesar ini saja Allah tinggal mengatakan kun fayakun. Apalagi cuma membuat gunung meletus, apalagi cuma membuat apa itu yang namanya gempa. Betapa amat sangat gampang dan mudahnya. Lahu ahwanu alai, sungguh itu lebih mudah, lebih gampang bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Taib. Demikian pula dalam hadis kudsinya Yu'zini Ibnu Adama yasubbu dahra wa ana dahru biyadihil amr uqallibul lail wan nahar. Anak Adam, manusia telah menyakiti aku, kata Allah. Kenapa? Karena anak Adam mencaci maki masa, padahal aku adalah pencipta masa. Di tangankulah perkara. Uqallibul lail wan nahar. Aku yang menjadikan silih bergantinya malam dan siang, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika seorang faida sabab tadahro, ketika engkau mencela, yakni masa, berarti engkau telah mencela pencipta masa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza mimma yu'dhi ar-rabb Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang termasuk dari menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Li'anna dzam yaqa'u 'ala Allah li'annahu huwa musarriful umur. Karena celaan itu terkena pada Allah. Ketika seorang mencela masa, oh ini apa, ini adalah pekan kesialan misalnya. Misalnya wis apa, biasane produknya ini di bulan apa laris terus, kemudian bulan setelahnya kok menurun, anjlok, wah ini bulan kesialan. Lah bulan rasalah opo-opo kok di caci maki, dianggap penyebab kesialan. Ini hati-hati, itu ucapan orang-orang jahiliyah. Taib. Wa muqaddirul ajal wal masaib wa kulla syai'in. Allah subhanahu wa ta'ala yang mentakdirkan ajal, demikian pula musibah-musibah dan segala sesuatu. Dan segala sesuatu. Wa amma dahr fa innau zamanun makhlukun lillah. Adapun yang namanya masa, itu adalah waktu, makhluk milik Allah, ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Di akhirnya kata Syekh Hafidzullah Ta'ala, wa yajibu 'alal muslimin ay yatajannabu hadza. Maka wajib bagi kaum muslimin untuk menjauhinya. Artinya menjauhi, mencela masa, menjauhi, mencela waktu. Apakah ini bentuknya hari? Misalnya ini adalah hari kesialan. Apakah bentuknya itu bulan? Oh, ini bulan-bulan sial. Apakah ini bentuknya tahun? Wah, di tahun ini benar-benar nasibku jelek terus, misalnya. Atau bentuk-bentuk apa enggak seneng dengan masa? Atau sebagaimana ucapan orang-orang klenik, ucapan orang-orang klenik. Misal di hari meninggalnya Simbah, itu enggak boleh mengadakan acara. Nanti akan bernasib sial, nanti akan tidak lancar. Ini kan akidahnya orang-orang klenik, kejawen, kuno. Jadi menisbatkan terjadinya kesialan kepada waktu meninggalnya Simbah. Sehingga mungkin antum sudah pada pernah ngalami ketika menginginkan untuk merencanakan resepsi qadarullah, orang tuanya masih awam. Itu golek dino ra gampang. Golek dino enggak gampang. Oh, dino Ahad. Oh, itu pas meninggalin mbahmu lanang. Senin, oh itu mbahmu wedok. Rebo, oh itu pas dulu adimu gejegur sumur. Wah, sebenarnya macam-macam lah. Sehingga apa? Berat. Kalau orang itu enggak mentauhidkan Allah, uripe rekoso. Uripe rekoso. Kenapa? Karena banyak memolo. Kalau kita kan segala sesuatunya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka itu banyak sekali yang membuat bencana, yang menjadikan orang terkena musibah, itu banyak sekali. Kalau kita satu aja, Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sak penak-penake wong urip itu kalau mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sak penak-penake wong urip. Sehingga ketika urip kita kok rong kepenak, berarti butuh ditinjau ulang tauhidnya. Urip kita kok rong kepenak, butuh ditinjau ulang tauhidnya. Barakallahu fikum. Wa idza asabahum syai'un fa innahum yuhasabuna anfusahum. Apabila menimpa sesuatu pada mereka, maka semestinya kaum muslimin itu mengintrospeksi dirinya. Wa ya'tarifuna bidzunubihim, dan berupaya dan berusaha untuk mengecek dosa-dosanya. Mengintrospeksi, mawas diri, nggoleki kesalahan-kesalahannya, nggoleki dosa-dosanya. Ketika naudzubillah qadarullah tertimpa musibah, Maka kalau dia itu seorang muslim, yang pertama kali disalahkan adalah dirinya. Gek dosa kuki apa? Sampai terjadi musibah sebesar ini. Bukan kok, oh kamu le nyopir kudune istirahat kok dipaksa. Nah, nyalah-nyalahke sopire terkadang. Pada semestinya monggo pertama kali yang kita kambing hitamkan ketika terjadi musibah itu diri kita sendiri. Mesti ketika terjadi satu musibah, kita salah seorang yang ikut andil terjadinya musibah tersebut, kalau mau mengakui. Tapi kebanyakan orang kan ada kenggonan sifat sombong. Kenggonan sifat sombong. Siapa? Enggak mau mengakui kalau dirinya itu ada kesalahannya. Enggak mau mengakui kalau sebetulnya dia itu penyebab terjadinya musibah. Enggak mau mengakui. Padahal kan ayatnya jelas. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidaklah menimpa kepada kalian satu musibah pun fabima kasabat aydikum, kecuali itu disebabkan karena ulah perbuatan tangan-tangan kalian sendiri. Ini ayat Allah. Ayat Allah. Maka monggo, ketika terjadi musibah, yang pertama kali kita salahkan diri kita sendiri. Misal, anake nyun sewu nakal, kelakuane kurang ajar. Ini kan musibah. Ini kan musibah. Maka pertama kali yang semestinya disalahkan dirinya sendiri. Ora kok wah ae mergo kekancan karo wong kampung. Ya terkadang kan orang kan begitu. Pokoknya bicaranya aku ra kliru. Gitu loh. Bicaranya aku ra kliru. Mosok kayak anakku, aku menginginkan dadi cah nakal. Enggak mungkin, aku ra kliru. Padahal nek diturut-turut itu tetap orang tua punya andil menjadikan anaknya itu nakal. Sebagaimana buku yang ditulis Syekh Al-Bukhari hafizallah menukil ucapan Ibnu Qayyim rahimahumullahu jami'an. Jadi monggo, misal anak itu nakal, kenapa? Dulu ketika jenengan tahu anaknya akrab dengan orang kampung kok dinengke wae. Padahal jenengan selaku orang tuanya. Berarti kan jenengan ikut penyebab anaknya jadi nakal. Ini. Dan banyak lagi asbab-asbabnya. Yang kita tekankan di sini pada intinya adalah bagaimana ketika terjadi pada diri kita na'udzubillah yang namanya musibah apapun. Apapun. Monggo, pertama kali yang disalah-salahke adalah diri kita sendiri. Apakah itu urusannya dengan istri? Na'udzubillah isi berbuat begini dan begitu. Itu mesti sang suami ikut andil terjadinya yang namanya musibah ini. Maka monggo, jauhkan diri-diri kita dari yang namanya sifat sombong. Karena sifat sombong itulah kemaksiatan pertama kali yang terjadi di jagat ini. Yang dilakukan oleh Iblis la'anahullah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk ia sujud kepada Nabi Adam alaihissalam dalam rangka tunduk taat kepada Allah, dalam rangka menghormati Nabi Adam. Enggak mau, kenapa? Aku lebih baik dibanding Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan dia dari tanah, sementara engkau ciptakan aku dari api. Aku lebih baik. Meremehkan orang lain. Demikian pula, enggak mau sujud. Kenapa? Ya karena sombong. Nabi mengatakan yang namanya sombong itu batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. sifat ini yang sebetulnya menjadikan manusia itu enggan untuk mengakui kesalahan. Padahal kalau dia itu mau benar-benar introspeksi di malam hari, coba direnungkan, kenapa anakku begini, kenapa istriku begini, kenapa pekerjaan begini dan seterusnya. Monggo, agar hidup kita ini lebih baik lagi. Wayambaghi ayadhumma al-insanu nafsah wayalumuha wala yadhummu ad-dahra. Sepantasnya manusia untuk mencela dirinya sendiri, menyalahkan dirinya sendiri dan tidak menyalahkan masa. Ini yang semestinya diperhatikan di setiap kita mendapatkan musibah ataupun perkara-perkara yang kita tidak menyenanginya. Barakallahu fikum. Mungkin satu bab ini semoga bermanfaat dan juga banyak-banyak berdoa memohon kepada Allah agar dijadikan hamba yang mau sadar akan dosa-dosa yang diperbuatnya, yang pertama. Yang kedua, semangat ngaji, semangat thalabul ilmi. Kenapa? Karena kita itu enggak dong keliru, enggak dong nek berdosa. Kenapa? Karena randi ilmu nih. Dengan menuntut ilmu, kita itu akan tambah semakin paham. Oh, ternyata yang saya jalani selama ini salah. Dengan ngaji kita itu akan dong, oh selama ternyata keyakinanku, bahkan keyakinanku selama ini ora bener. Dengan apa? Ngaji. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzanbik. Ketahuilah, ilmuilah la ilaha illallah. Kalau sudah berilmu, wastaghfir lidzanbik, beristighfarlah atas dosa-dosamu. Jadi orang itu akan sadar akan dosa-dosa setelah fa'lam, setelah ia mengetahui, setelah ia punya ilmu. Akan sadar kalau salah, akan sadar kalau berbuat dosa. Maka orang yang babar blas ra gelem ngaji, ora rumangsa salah. Coba perhatikan orang-orang kampung yang enggak pernah ngaji tata cara wudu, ora rumangsa wudune salah. Tapi coba kalau orang itu mau belajar tata cara wudu, baru dia akan menyadari, oh wuduku keliru. Ini contoh kecil saja. Barakallahu fikum. Taib. Mungkin ini saja yang kita sampaikan. Tentunya banyak keliru, salah, afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Tafaddalu hafizukumullah.